Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'alal umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil amin Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI di mana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat ke-52. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadawati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Ma 'alaika min hisabihim min syai'. وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. Artinya, dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi hari dan di petang hari, sedang mereka itu menghendaki keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka, dan mereka pun tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu yang menyebabkan kamu berhak mengusir mereka sehingga kamu termasuk orang-orang yang zalim. Para pendengar RRI rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di muka bumi ini adalah untuk mentakmir muka bumi ini. Jadi kita harus sama-sama mentakmirkan Allah bumi ini dengan apa? Mengagungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lebih mengkaji secara mendetail dalam ayat ini, di sini Allah melarang kan begitu. Wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadawati wal 'ashyi. Bil ghadati. Jadi di sini apa, Ustaz? Kemana sebetulnya suruhannya itu, Ustaz? Jangan kamu usir orang-orang menyeru, mentakmirkan bumi Allah ini pagi hari, siang hari, untuk apa? Mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini khitabnya kemana, Ustaz? Iya, kalau kita lihat Ustaz Safir dan Ustaz Ardiansah, bahwa ini khitabnya kepada ada fenomena di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kafir Quraisy itu mau masuk Islam. Iya. Asal orang-orang miskin itu digeser dari peribadatan. Istilahnya kalau datang penguasa, kami letakkan di tempat yang strategis, mereka ditempatkan tempat-tempat yang di pinggir-pinggir. Maka Syekh Muhammad Mutawalli Sa'roy mengatakan masjid untuk semua. Bukan berarti Anda pejabat, Anda harus duduk di depan. Siapa yang datang di awal, dia duduk di depan. Nah, jadi di sini ada usaha untuk menggeser orang-orang yang tidak memiliki dari posisi strategis. Nah, maka di sini disebutkan jangan ganggu. Karena apa? Karena semuanya ini berhak untuk mendapatkan ridho Allah. Yuridu nawajhah. Siapa ingin mendapatkan ridho Allah, persilahkan. Masjid untuk semua, Islam untuk semua. Ada fenomena menarik ini, Ustaz Ardiansa. Fenomena jemaah tabligh yang diusir dari masjid. Bagaimana Ustaz melihat? Ya, sebenarnya kalau ini kan perlu pendiskusian lebih mendalam begitu. Ya. Artinya tidak bisa satu kasus kemudian menjadi hal yang menjadi mengeneralisir begitu. Ya. Artinya kita kembalikan kepada BKM. Ya, selama itu tidak memberikan kemudharatan baik itu kepada kebersihan masjid atau kepada terkotak-kotaknya masyarakat di lingkungan setempat, ya silahkan, saya melihat seperti itu. Tetapi kalau memang ada kemudharatan dan itu memang betul-betul dilihat dengan kacamata husnuzan begitu, ya artinya tidak karena suuzan begitu, maka ya silahkan saja. Nah, saya melihat memang ini juga bahagian daripada pengusiran orang-orang dari rumah Allah. Nah, tetapi sebenarnya lah ya, kita ketika beribadah juga jangan memaksakan apa yang kita inginkan begitu. Jangan kita ketika kita ingin beribadah kemudian kita paksakan keinginan kita itu agar orang lain menuruti kita begitu. Itu juga tidak dibenarkan begitu. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah, beliau tidak pernah memaksakan ibadah beliau itu kepada para sahabatnya kecuali itu yang wajib-wajib begitu. Ya, kalau yang sunnah-sunnah, Rasulullah tidak pernah memaksakannya seperti puasa sunat, sholat sunat, bahkan ada yang Rasulullah SAW mengerjakannya sedikit agak menyembunyikan diri. Karena apa? Karena takut kalau-kalau itu nanti dilaksanakan terus menerus dan diikuti para sahabatnya menjadi sesuatu yang wajib. Yeah. Nah, jadi sebenarnya ini hal yang sangat penting, karena ada juga Ustadz, kita melihat pengajian-pengajian itu yang memang dengan sangat sengaja mengkotakkan dirinya begitu. Sehingga yang ikut pengajian itu pun adalah orang-orang tertentu. Ketika dia ingin masuk pengajian itu ada semacam seleksi terselubung begitu, walaupun tidak disebut dengan seleksi, tetapi ada seleksi. Nah, ini juga tidak dibenarkan di dalam Islam. Karena apa? Karena sebenarnya lah kebaikan itu harus disampaikan kepada siapa saja. Masalah orang mau menerima atau tidak itu bukan urusan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri saja tidak bisa memberikan hidayah, konon lagi kita. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Ayat ini kan para ulama tafsir mengatakan ketika Rasulullah mengupayakan semaksimal mungkin agar Abu Talib masuk Islam, begitu, atau iya pamannya. Orang yang paling lama hidup dengan Rasulullah, tidak ada orang yang lebih lama hidup dengan Rasulullah, dekat, paling dekat begitu. Bahkan Ali bin Abi Thalib sendiri pun adalah menantunya. Ini kan menjadi satu hal yang sangat fenomenal bagi kita untuk kemudian kita jadikan semacam acuan lah, ya, dalam dakwah kita. Ya, apapun golongan kita, selama itu adalah suatu kebaikan maka sampaikan. Jangan kebaikan itu hanya kita pendam-pendam sendiri, sehingga akan ini memunculkan premis-premis kebencian, ya, benih-benih awal daripada kebencian itu dan munculnya pengkotakan-pengkotakan di dalam masyarakat. Iya, kalau kita lihat ini Pak Ustadz, bahwa memang ada pernyataan Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Itu kalau misalnya belum masuk Islam. Setelah masuk Islam, maka ada sebagian masyarakat ini harus dipaksa. Sehingga terkadang harus digedor pintunya sebelum sholat maghrib. Dalam rangka mengajak supaya mengunjungi masjid yang dia tetangga masjid tapi tidak pernah menziarahi masjid itu. Dia tidak tahu bahwa di dalam masjid sudah ada kolam renang sekarang. Ini bagaimana Ustaz Sapir melihat fenomena seperti ini dalam rangka memaksa orang untuk sholat ke masjid? Saya rasa kalau kita berpikiran secara lebih dewasa, kita harus mengambil yaitu apa maslahat, kan gitu, dalam artian apa seorang yang mengetok juga seharusnya tahu diri kondisi, ya. Kemudian yang menerima juga kadang-kadang harus saling apa, karena yang disampaikan ini hal-hal yang baik. Maka dalam aturan mainnya, jadi orang yang hendak melakukan mengajak orang yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh ke masjid, yang nggak tahu di masjid itu ada makanan banyak, kan gitu ya. Seharusnya kita yakin bahwasannya itu apa, itu memang benar-benar kita terima, kan begitu. Kita harus mengedepankan apa maslahat dan mendepankan apa, mendepankan husnuzon. Kalau kita sangka, wah orang itu aja yang Islam, kiranya kami tidak, kan? Sehingga apa? Jadi ada percokolan. Ini yang kita harapkan jangan terjadi di masyarakat kita. Seharusnya ada pengkoordiniran, kan gitu. Seharusnya apa? Dakwah itu dia dengan tanzim, ya. Jangan tidak dengan tanzim. Kadang-kadang yang kita apakan sudah tahu di agama juga kita, itu yang kita dakwahkan. Sehingga apa? Respon sama orang atau orang yang mendakwahkan itu sendiri, mengajak itu, udah benar-benar udah berkualitas betul nggak? Kan begitu. Kadang dari sisi pakaian, kumal, di sisi apa, itu nggak baik. Kita lihat sosok Nabi Muhammad SAW, dia itu pendakwah, pentabligh. Pakaiannya luar biasa. Nggak pernah pakaian Nabi itu kumal. Pakaian Nabi itu, Nabi tiap hari berganti-ganti, ya, mengikuti tradisi-tradisi yang mana yang harus kita ikuti. Itu satu pijakan bagi kita. Apa maksudnya ini Ustaz Ardiansa? Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan ma'alaika min hisabihim min syai' wa ma min hisabika 'alaihim min syai'. Ya, inilah yang tadi saya katakan Ustaz Safiar, bahwa tugas kita nyampein kok. Gitu. Enggak berat-berat. Ya, masalah orang mau ikut atau tidak ya silahkan begitu. Maka apa yang ditanyakan oleh Ustaz Zainal tadi, la ikraha fid din, ini berkaitan dengan wujubul ibadat, artinya ibadah-ibadah yang wajib begitu, ya. ketika sholat lima waktu begitu. Inilah la ikraha fiddin. Artinya kalau saya mengilustrasikan seperti kita pemain bola. Ya, ketika kita menjadi penonton suatu pertandingan sepak bola, maka kita boleh sesuka hati kita. Kita enggak pakai sepatu, kita enggak pakai baju, kita mau pakai topi, silakan, enggak ada masalah. Karena kita penonton. Penonton. Ya? Tetapi ketika Anda masuk sebagai pemain, maka Anda harus ikuti aturan lapangan. Yeah. Ketika Anda masuk enggak pakai sepatu, kemudian wasit menyergah Anda, "Kenapa Anda tidak pakai sepatu? Suka-suka saya lah." Maka wasit akan mengatakan, "Keluar nah, Anda dari lapangan ini." Merah dikasih, iya, ya. Karena ada aturannya. Itulah maksud daripada la ikraha fiddin itu tadi. Ketika Anda di luar Islam silahkan, tetapi ketika Anda masuk dalam Islam, maka yang wajib-wajib itu tadi harus ditaati begitu. Yang wajibnya Pak Ustadz ya. Iya. Kalau masalah sunat furu'iyahnya itu tidak bisa diwajibkan. Tidak seperti yang saya katakan ya, tadi juga Rasulullah sendiri pun kadang-kadang menyembunyikan ibadah-ibadah wajib beliau dalam artian tidak memamerkan itu di hadapan para sahabat, bukan beliau tidak mengajarkannya, tetapi tidak menganjurkannya kepada para sahabat sebagaimana menganjurkan yang wajib-wajib. Karena apa? Karena kalau dianjurkan itu bisa-bisa menjadi hal yang wajib. Contoh kasus sholat tarawih misalnya. Begitu juga sholat malamnya Rasulullah yang sangat panjang. Ya, kemudian puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kan semuanya adalah sesuatu yang beliau bagaimana beliau meletakkan batu di perutnya hanya untuk menyembunyikan bahwa beliau sedang puasa sebenarnya begitu. Nah, jadi ini hal-hal yang sifatnya furu'iyah, yang sunat-sunat ini tidak bisa kita paksakan kepada orang begitu. Dan bukan berarti orang yang mengerjakan yang sunat-sunat itu lebih mulia daripada orang-orang yang tidak mengerjakan sunat. Tunggu dulu begitu ya. Begitu. Kembali ke masalah hukum sholat jemaah di masjid ini. Jadi gimana lah hukumnya nih Pak Ustadz? Sehingga ada yang mengatakan, kalaulah aku lihat ada orang sholat di dekat masjid, maka dan azan lagi dikumandangkan, maka kubakar, kata Nabi, rumah orang tersebut. Ancaman Nabi terhadap bagaimana dahsyatnya sholat jemaah di masjid itu, sehingga ada yang mewajibkannya. Bagaimana Ustadz? Saya rasa melihat fenomena ini ya, kalau kita lihat orang lagi azan, masih lagi ada nongkrong di warung, langsung kita hantam. Bukan kita yang membakar, kita sendiri yang terbakar gitu ya. Jadi kita melihat fenomena ini ya, kesadaran umat Islam itu yang harus dituntut. Kan begitu. Jangan kita harus blang, hantam, begini. Kesadaran kita itu gitu. Sejauh mana kita mengamalkan aktualisasi dari keimanan, iya, keislaman. Jadi prinsipnya kita, sholat jemaah di masjid itu wajib atau sunat atau sunat muakkad itu. Lebih saya cenderungnya sunat muakkad gitu ya. Ya, kalau kita wajibkan, saya rasa di situ kan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maksudnya ya kan, orang sholat jemaah itu lebih baik. Sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi sab'ina darajah. Kalau saya melihat Ustaz Zainal, Ustaz Safiar, sebenarnya permasalahan ini tidak semuanya sama begitu. Ketika Anda berada di negara Islam, mungkin itu bisa Anda terapkan, artinya memaksa orang untuk sholat berjamaah. Kayak di masjid di Mekah ya Ustaz. Iya. Di situ ada Hay'ah Kibarul Ulama yang para orang-orangnya megang rotan ya, ngajak nyuruh orang sholat begitu. Bisa. Karena apa? Karena memang di situ ada satu aturan. Nah, malah kalau kita perbuat itu di Indonesia, di mana negara kita ini tidak berasaskan kepada Islam, maka itu malah memojokkan Islam itu sendiri dia. Kemudian dituduhlah Islam itu anarkis, Islam itu semena-mena, padahal bukan Islam yang semena-mena, personnya gitu. Ya, oknumnya. Nah, dalam hal ini perlu ada sebuah penerapan dari ayat Al-Qur'an itu sendiri. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izah. Ya. Nabi Nuh seperti yang diceritakan di dalam kitab Bidayahun Nihayah, ya, pernah datang ke suatu kampung di mana beliau sudah datang ke situ berkali-kali. Kemudian penduduk kampung bilang kepada Nabi Nuh dan pengikutnya, "Hei pengikut Nuh dan Nuh, gak usahlah kalian datang kemari lagi. Karena apa? Kami tidak akan beriman kepada apa yang kalian sampaikan." Kemudian Nabi Nuh dengan santunnya menjawab, "Kami datang menyampaikan ini bukan untuk ngajak kalian beriman atau tidak beriman. Ini sebagai alasan bagi kami nanti di hari akhirat bahwa kami telah menyampaikan." Jadi tugas kita di sini adalah menyampaikan, dan kita tidak akan menghisap orang dengan apa yang dia lakukan. Luar biasa sekali kalau kita jabarkan dari kajian kita pada saat ini, di mana secara singkat saja tugas kita secara individual, tidak terkait dari ustadz, tidak terkait dari ulama, semua kita harus kita mendakwahi diri kita sendiri, keluarga kita. Semoga apa, kita terjauhi dari orang yang memponis bahwa orang itu hak itu ada memponis orang di diri kita, sehingga kita benar-benar dapat meninggikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kami atas segala kekhilafan. Saya Muhammad Syafiar didampingin Ustaz Zainal dengan Ustaz Ardiansa mengucapkan syukron jazilan ala husni istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.